Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعده الحمد لله segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan istiqomah di atas agama di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semangat untuk belajar menuntut ilmu agama, itu semua nikmat yang harus kita syukuri. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah dari kitab Tauhid. Pembahasan terakhir kita adalah bab kedua tentang fadail atau keutamaan-keutamaan dari tauhid. Dan kita sudah membacakan dua dalil dari bab kedua ini. Dalil pertama kemarin surat Al-An'am ayat 82. Di situ ada dua keutamaan dari tauhid. Pertama, orang yang bertauhid mendapatkan rasa aman. Dan rasa aman di situ ada dua. Satu, keamanan yang sempurna mutlak, yaitu dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, mutlakul aman, pokok keamanan saja atau sekedar dapat keamanan, yaitu dia tidak kekal di dalam neraka. Dua keutamaan dalam surat Al-An'am ayat 82. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan keutamaan yang ketiga dari tauhid. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Allah akan masukkan dia ke dalam surga atas amal apapun yang dia lakukan, yaitu amalnya banyak ataupun sedikit, atau amalnya itu amal yang baik ataupun amal yang rusak. Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemarin kita sebutkan masuk ke dalam surga di situ maknanya dua. Satu, langsung masuk ke dalam surga, yaitu filhal namanya, tanpa dihisap dan diazab, ataupun dihisap dulu tetapi dia tidak diazab karena pahalanya lebih banyak daripada dosa. Yang kedua, masuk surga di situ maksudnya adalah masuk surga setelah dia dimasukkan ke dalam neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya, tetapi dia tidak kekal di dalam neraka. Itulah maksud dari Allah pasti masukkan dia ke dalam surga kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berhenti kemarin dalam memberikan beberapa fawaid, faidah-faidah dari hadis Ubadah bin Shamit, yaitu dalil yang kedua ini. Yang punya kitab Al-Jadid kita ambil dari situ. Yang tidak punya antum bisa copy atau antum bisa nyontek nanti ketika selesai kajian. Yang ketiga, ya yang keempat, kemarin sudah kita sebutkan tiga fawaid dari hadis tersebut. Kemudian yang keempat, penetapan status hamba dan rasul bagi Nabi Isa. Nabi Isa disebutkan di situ adalah wa Isa abdullah wa rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ditetapkan status tersebut sebagai bantahan terhadap orang Nasrani yang mengklaim bahwa beliau adalah anak Allah. Jadi hadis ini membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Karena hadis ini mengatakan Nabi Isa itu abduhu, hambanya Allah. Kemudian faedah yang kelima, hadis ini menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana? Mana lafaz yang mengatakan Allah berbicara dalam hadis ini? Di mana dia mengambil faedah ini? Antum lihat hadisnya halaman 30. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Nabi Isa itu adalah kalimatnya. Jadi di situ adalah kalimat, di situ maksudnya ucapan kun. Kalimat di situ artinya ucapan kun, berarti Allah berbicara. Jelas ya? Jadi hadis ini menetapkan Allah itu berbicara. Cuman kita tidak boleh membayangkan bagaimana bicaranya Allah. Dan kita tidak boleh samakan bicaranya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk bicara pakai mulut, pakai lidah, kalau Allah begitu juga, enggak, kita enggak boleh membayangkan, enggak boleh menyamakan. Yang penting kita yakini Allah berbicara. Mana berbicaranya Allah? Contohnya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Itu adalah kalamullah semuanya, berbicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian faedah yang keenam, Nabi Isa diciptakan pada diri Maryam dengan kalimat kun. Mana? Wa kalimatuhu. Nah, di dalam hadisnya ucapan kalimatuhu maksudnya adalah ucapan kun tanpa ayah. Jadi Allah ciptakan langsung kun, langsung tercipta di dalam rahimnya Maryam tanpa ayah. Dan ini bantahan terhadap orang Yahudi yang menuduh Maryam melakukan zina. Jadi orang Yahudi itu tafrid, dia itu mengatakan Nabi Isa anak zina karena lahir tanpa bapak. Kalau orang Nasrani kebalikannya, Nabi Isa anak Tuhan. Jelas ya? Dua-duanya itu tersesat. Nasrani tersesat karena dia gulu berlebih-lebihan menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Yang Yahudi juga tersesat karena dia mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Hadis ini membantah dua golongan tersebut. Paham ya? Nah, kemudian yang ketujuh, menetapkan kebangkitan kembali hari kiamat. Mana? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar dan neraka itu benar. Itu menetapkan adanya hari kebangkitan, yaitu beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedelapan, menetapkan adanya surga dan neraka. Jelas. Yang kesembilan, orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan orang-orang yang bertauhid tidak kekal dalam neraka. Orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan ahli tauhid, dia walaupun masuk dalam neraka tapi tidak kekal. Jelas ya? Selama dosa itu bukan dosa syirik, pasti dia akan dikeluarkan dari neraka setelah dosa-dosanya dicuci. Kita tambah lagi faedah yang ke-10. Syariat Nabi terdahulu boleh enggak kita amalkan? Syariat Nabi terdahulu boleh enggak kita amalkan? Di sini disebutkan syariat Nabi Musa, Nabi Isa. Boleh enggak kita mengamalkan syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Ibrahim? Contohnya syariat Nabi Ibrahim mana? Menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Boleh enggak kita amalkan? Boleh. Nah, tapi enggak semua syariat Nabi terdahulu boleh kita amalkan. Contoh, syariatnya Nabi Musa kalau dia bertaubat harus bunuh diri. Dan sekarang tidak ada syariat itu. Contoh lagi, syariatnya Nabi Musa kalau pakaiannya kena najis harus digunting, dibuang, enggak boleh dicuci. Itu contoh. Ada enggak kita amalkan sekarang? Enggak ada. Makanya syariat Nabi terdahulu boleh enggak kita amalkan? Jawabannya, syariat Nabi terdahulu terbagi menjadi tiga. Pertama, yang sesuai dengan syariat kita. Contohnya syariat Nabi Ibrahim menyembelih Itu diamalkan karena sesuai dengan syariat kita. Nabi Ibrahim menyeru kepada tauhid, diajarkan karena sesuai dengan syariat kita. Jadi kalau syariat Nabi terdahulu sesuai dengan syariat kita, yaitu syariat kita juga menyebutkan hal itu, maka itu kita amalkan. Paham ya? Yang kedua, apabila syariat terdahulu diselisihi oleh syariat kita, dibatalkan oleh syariat kita. Apabila sudah dibatalkan oleh syariat kita, maka tidak ada syariat tersebut, enggak boleh kita amalkan. Contoh tadi, kalau Nabi Musa bertaubat bunuh diri, harus membunuh dirinya. Kalau zaman sekarang dibatalkan syariat itu, makanya tidak menjadi syariat kita. Kemudian yang ketiga, syariat orang-orang terdahulu itu tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang menyetujui. Berarti itu namanya maskut, diam. Syariat kita diam tentang itu. Maka yang rajih itu juga syariat kita. Paham ya? Kapan syariat terdahulu menjadi syariat kita? Satu, kalau didukung dengan syariat kita. Yang kedua, kalau tidak ada larangan, tidak ada dukungan, itu diam, syariat kita diam. Berarti itu juga menjadi syariat kita. Paham ya? Paham enggak? Kalau bahasa ringkasnya, syariat orang-orang terdahulu, satu, itu namanya muafik, sesuai dengan syariat kita. Yang kedua, mukhalif. Yang ketiga, maskut. Kalau muafik, dia juga syariat kita. Kalau mukhalif, menyelisihi, dia bukan syariat kita. Kalau yang ketiga, maskut, diam, syariat kita enggak mengomentari. Enggak menyelisihi, juga enggak menyetujui. Itu juga syariat kita. Kemudian, faedah yang ke-11. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majukan lagi. Nah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Adkhalallahul jannata 'ala ma kana minal 'amal. Allah masukkan dia ke dalam surga atas amal apapun yang dia lakukan, kecil maupun besar. Itu menunjukkan rahmat Allah itu maha luas. Kemudian yang ke-12, pentingnya kita merenungi 5 perkara dalam hadis tersebut. Jadi itu butuh perenungan lagi, enggak cukup cuma kita pahami di sini, tapi harus kita renungi 5 perkara tersebut. Pertama, syahadat tadi. Yang kedua, syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, syahadat Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, Nabi Isa abduhu wa rasuluh. Yang keempat, surga itu benar. Yang kelima, neraka itu benar. Itu harus direnungi lagi. Kemudian faedah yang ke-13, bahwasanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah sekaligus Rasulnya, sama statusnya. Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama-sama hamba Allah dan Rasulnya. Jadi keyakinan orang Nasrani Nabi Isa itu anak Tuhan atau salah satu dari yang 3, ini keyakinan yang batil. Yang ke-14, hadis ini menunjukkan kekhususan Nabi Isa. Mana? Wa kalimatuhu. Nabi Isa adalah kalimatuhu, diciptakan dengan kalimat Allah, kun. Jelas ya? Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Isa kekhususannya diciptakan dengan kalimat kun. Nah, itu kekhususan Nabi Isa, itu keistimewaan Nabi Isa. Yang ke-15. Ya sudah cukup 14. Itu antum yang punya al-jadid, tinggal antum tambah tadi. Poin ke-10 sampai 14. Yang antum enggak punya, antum bisa copy atau contek. Kemudian kita lanjut pada dalil yang ketiga. Suaranya jelas ya? Jelas ya? Dalil yang ketiga itu hadis Itban. Hadis Itban. Ini sahabat Ansor dari kabilah Bani Salim bin Auf dan wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti panjang umurnya. dia bertemu Nabi juga, kemudian wafatnya sampai masanya Muawiyah bin Abi Sufyan berapa puluh tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali berapa nih? 5 tahun, 4 tahun lebih. Nah, berarti panjang sekali umurnya. Sahabat Itban bin Amr bin Al-Ajlan. Hadisnya, fa inna Allah harrama 'alan nari. Allah mengharamkan atas neraka mangqala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang dia yabtaghi itu mencari, bidzalika dengan ucapan tersebut, wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, hadis Itban, sisi pendalilannya yang menunjukkan keutamaan tauhid adalah fa inna Allah harrama ala nari. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Berarti hadis yang ketiga ini menunjukkan keutamaan tauhid yang nomor berapa? Nomor 4. Jelas ya, Al-An'am ada 2. Keamanan dan hidayah. Kemudian hadis yang kemarin kita bahas, yang barusan kita sebutkan faedahnya, masuk surga, adkhalahullahul jannah. Kemudian sekarang yang keempat, yaitu Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang utamanya Allah haramkan neraka. Nah, harrama 'alan nar, Allah haramkan neraka, itu ada 2 makna. Satu maknanya adalah diharamkan memasuki neraka. Yang kedua, diharamkan kekal di neraka. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Haramkannya Allah di sini maksudnya 2. Satu, diharamkan memasuki. Berarti dia enggak akan masuk neraka sama sekali. Kapan? Ketika dia ini ahli tauhid, enggak punya dosa syirik, lalu pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Paham ya? Jadi dia enggak masuk neraka. Yang kedua, diharamkan kekal. Kapan? Ketika dia ini ahli tauhid dan enggak berbuat syirik kepada Allah, tapi dosa-dosanya lebih banyak dari pahalanya. Tapi dia enggak pernah berbuat syirik, sehingga dia harus masuk neraka dulu untuk dibersihkan dosanya lalu dikeluarkan dari neraka. Jelas ya? Perlu ditulis enggak? Hah? Tulis ya biar antum enggak lupa. Kalau yang ini pahalanya lebih banyak dari dosa. Kalau yang ini dosanya selain syirik lebih banyak dari pahalanya. Jadi yang pertama dilihat nanti ada enggak dosa syirik. Kalau enggak ada, barulah ditimbang. Kalau sudah ada dosa syirik besar, enggak akan bermanfaat amal soleh sebanyak apapun. Paham ya? Jadi penting syirik ini, kenapa? Tauhid ini adalah miftahul jannah, kunci untuk masuk surga. Kalau enggak punya kunci, kita enggak bakalan bisa masuk surga. Setelah ada kuncinya, barulah ditimbang antara pahala dengan dosa. Kalau pahalanya lebih banyak, ya dia masuk surga langsung. Tapi kalau pahalanya sedikit, dia masuk neraka dulu, tapi enggak kekal di neraka selama-lamanya. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan hadis ini, ada kelanjutannya. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang ini yang kita syarah, yaitu yabtaghi bidzalika wajhallah. Di sini ada hal yang harus kita perhatikan. Ya bataghi bijalik bidzalika wajhallah. Dia mencari dengan ucapan la ilaha illallah tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ya bataghi bidzalika wajhallah, mencari wajah Allah, di situ ada dua syarat. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah akan bermanfaat bagi dirinya kalau terpenuhi dua syarat itu. Dari kata ya bataghi bidzalika wajah Allah. Satu, ya bataghi bidzalika wajah Allah berarti dia itu ikhlas dan jujur. Dia berharap hanya wajah Allah dengan ucapan itu. Berarti dia ikhlas, jujur. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia paham maknanya, dia ikhlas dan jujur. Karena berharap wajah Allah saja, enggak berharap pujian, enggak berharap dunia. Yang kedua, orang langsung. Yang kedua itu beramal. Karena orang berharap sesuatu harus berusaha untuk mendapat hal tersebut. Yang kedua adalah dia beramal. Kenapa? Karena orang yang berharap sesuatu, apa yang diharapkan di sini? Berharap wajah Allah. Dia punya harapan. Nah, orang yang punya harapan kepada sesuatu, dia harus beramal agar dapat sesuatu itu. Paham ya? Misalnya dia ingin dapat anak 10 misalnya. Itu harapan namanya. Untuk mendapatkan harapan itu, dia harus beramal, berusaha. Paham ya? Ketika seseorang itu berharap kepada sesuatu, enggak mungkin dia berdiam diri saja. Dia harus beramal, melakukan hal-hal agar sesuatu itu dia dapatkan. Nah, itu namanya beramal. Jadi, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang akan bermanfaat apabila ikhlas dan jujur. Dia paham dengan maknanya ikhlas dan jujur karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Beramal konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah, dia mentauhidkan Allah, menjauhkan dari syirik, dia memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan seterusnya. Nah, itu berarti keutamaan ini punya syarat dia. Seseorang harus ikhlas dan jujur, kemudian dia harus beramal dari kalimat la ilaha illallah. Itu dalil yang ketiga, menyebutkan keutamaan yang keempat dari tauhid. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari dalil yang ketiga yang punya al-jadid. Pertama, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang mengikhlaskan, memurnikan tauhid kepada Allah. Ini tentunya kurang, faedah ini kurang lengkap. Tidak akan masuk neraka orang yang mengikhlaskan, memurnikan tauhid kepada Allah. Ini kurang. Kalau pahalanya lebih berat daripada dosa. Jelas ya? Kurang ini faedah ini. Memang orang yang mentauhidkan Allah enggak akan masuk neraka. Tapi bagaimana kalau dosanya lebih banyak? Pasti masuk neraka dulu. Makanya ini kita lengkapi. Tidak akan masuk neraka orang yang mengikhlaskan tauhid kepada Allah kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Nah, kemudian Faedah yang kedua, tidak sah perkataan dan amal perbuatan kecuali dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi amal yang kita lakukan tidak akan bernilai di sisi Allah sebanyak apapun kecuali tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis ini, ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia berharap dengan itu wajah Allah. Sedekah yang dia lakukan, puasa, berbakti kepada orang tua, apapun yang dia kerjakan dari amal soleh, perbuatan maupun ucapan, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadis ini menetapkan sifat wajah. Mana? Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Allah itu punya wajah. Paham ya? Allah itu punya wajah. Bagaimana wajahnya? Pertanyaan seperti itu pertanyaan bid'ah. Kalau kita bertanya bagaimana wajah Allah, itu pertanyaan bid'ah. Imam Malik ketika ditanya bagaimana bentuk duduknya Allah di atas aras, kata beliau, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu paham, wajah manusia itu paham. Wal-kaifu majhul, bagaimananya majhul. Gak ada makhluk yang tahu. Kenapa? Karena Allah gak jelaskan. Jelas ya? Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang ini pertanyaan bid'ah. Lalu diusir oleh Imam Malik. Pergi, dia suruh pergi dariku. Jadi diusir oleh Imam Malik dari majelis beliau saat itu. Kita enggak boleh bertanya bagaimana tangan Allah, bagaimana wajahnya, bagaimana dan bagaimana semuanya, itu pertanyaan bid'ah. Jelas ya? Cukup kita imani saja Allah punya wajah. Dan kenikmatan yang paling besar ketika di hari kiamat, di atas surga ada kenikmatan yang lebih besar lagi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang keempat kita tambah, ini kan tiga, cuma tiga di Al-Jadid. Yang keempat, bantahan untuk orang Murji'ah dan Khawarij. Bantahan untuk orang Murji'ah, kenapa? Orang Murji'ah itu cukup ucapan saja tanpa beramal dan ikhlas. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup baginya, walaupun dia enggak ikhlas, walaupun dia enggak beramal, itu orang-orang Murji'ah. Paham ya? Itu bantahan. Hadis ini membantah dia, enggak cukup ucapan saja. Seseorang enggak dapat manfaat dengan zikir la ilaha illallah puluhan ribu kali yang dia ucapkan, enggak dapat manfaat dia kalau dia tidak ikhlas dan tidak beramal dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bantahan untuk orang-orang Khawarij. Kenapa? Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Di sini dibantah. Apabila dia ahli tauhid, tidak pernah berbuat syirik, sebanyak apapun dosanya, dia enggak akan kekal di dalam neraka. Paham ya? Ini bantahan untuk dua kelompok sesat tersebut. Kemudian kita lanjut dalil yang keempat. Dalil yang keempat yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini kalau dilihat secara sanad dhaif, lemah, tetapi dia memiliki penguat-penguat dari hadis-hadis yang lain, sehingga kesimpulannya hadis ini hasan, bahkan bisa sampai sahih li ghairihi. Intinya hadis ini bisa dijadikan hujah. Paham ya? Karena kita enggak boleh menjadikan hadis dhaif sebagai landasan dalam agama, enggak boleh kita. Hadis ini bukan hadis yang baik, hadis ini hasan, karena memiliki penguat-penguat dari jalan yang lain. Hadisnya adalah qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni say'an, ajarkan kepadaku sesuatu, azkuruka, aku berzikir kepadamu, wa ada'uka bihi, dan aku berdoa kepadamu dengan kalimat tersebut. Qala, Allah berkata, qala, perhatikan Allah berkata di situ. Itu namanya hadis qudsi. Itu namanya hadis qudsi. Hadis tapi Allah berkata di situ. Nanti akan kita sebutkan bedanya dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi bedanya dengan Al-Qur'an apa? Qul. Qul, katakanlah ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Qala, Musa pun berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hada, semua hambamu mengucapkan ucapan tersebut. Qala, Allah mengatakan, ya Musa, law anna samawati sab'a, seandainya langit-langit yang tujuh lapis, wa amirahunna ghairi, dan segala isi dari langit tersebut selain diriku. Wal aradin, di sini kan wal ardin, salah itu, wal aradin, ro-nya itu di fathah. Wal aradin as-sab'a, dan bumi yang tujuh lapis, fi kifatin, diletakkan di satu neraca timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah di satu neraca timbangan. Seandainya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi diletakkan di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satunya, malak bihinna la ilaha illallah, maka akan menanglah kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Seluruh makhluk langit dan bumi tujuh lapis, kemudian di satu timbangan lagi kalimat la ilaha illallah, maka yang menang adalah kalimat la ilaha illallah. Mana keutamaan tauhid di sini? Yang terakhir, malak bihinna la ilaha illallah, yaitu berat, menanglah beratnya la ilaha illallah daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Jadi keutamaan yang setelahnya pada dalil nomor 4. Dalil nomor 4. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri. Pada kalimat malat bihinna la ilaha illallah. Malat bihinna la ilaha illallah. Malat menjadi menang, berat, beratlah mengungguli bihinna. Bihinna itu seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. La ilaha illallah. La ilaha illallah kan menang. Jadi poinnya apa? Poin utamanya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah lebih berat daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini keutamaan. Berarti keutamaan yang nomor 5. Keutamaan yang nomor 5 dari tauhid, bahwasanya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, lebih berat daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Kan ada dalil lain. Apa dalil lain? Dalil bitaqah. Lembaran la ilaha illallah. Ketika seorang hamba didatangkan, diletakkanlah di depannya 99 catatan amal. Kemudian satu catatan amal itu sejauh mata memandang. Dan isinya dosa semua. Itu ada 99 catatan amal isinya dosa semua. Kemudian hamba tersebut putus asa. Apalagi yang mau membela dia. 99 catatan amal, satu saja catatannya itu sejauh mata memandang. Itu 99 sudah putus asa. Kemudian tunggu dulu kata Allah. Ada satu yang belum disebutkan. Kamu punya amal satu yaitu la ilaha illallah. Dikeluarkanlah baru ditimbang 99 catatan amal di satu wazan, kemudian satunya la ilaha illallah. Yang menang mana? La ilaha illallah. Jelas ya? Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang berat di dalam timbangan ketika Allah menimbang amal tersebut. Itu keutamaan yang sangat besar. Kita sangat berharap dengan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini. Nah, kita sebutkan fawaidnya. Kalau kita sebutkan fawaid, fawaid itu dia ibaratkan sarah gitu, sarah dari hadis ini. Kita sebutkan secara fawaid saja. Yang punya Al-Jadid di sini sudah disebutkan nih fawaidnya. Pertama, boleh bagi seseorang untuk memohon kepada Allah sesuatu yang Allah khususkan bagi dirinya. Mana? Musa minta kepada Allah apa? Alimni say'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkan aku sesuatu yang aku untuk berzikir dan berdoa. Kemudian ucapkan la ilaha illallah kata Allah. Apa kata Nabi Musa? kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan ini, aku ingin sesuatu yang spesial. Paham? Nah, ini enggak ada komentar di dalam syariat. Ini kan syariat Nabi terdahulu kan? Nabi Musa. Enggak ada komentar dalam syariat kita, enggak ada yang menyelisih dan juga enggak ada yang mendukung. Tadi kesimpulannya dia boleh. Paham ya? Jadi faedah yang bisa kita ambil, boleh kita berdoa kepada Allah sesuatu yang dikhususkan kepada kita. Contoh lain yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang enggak pernah dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Jelas ya? Bisa menaklukkan jin. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangkap jin ifrit yang mengganggu di masjid, dia teringat, aku teringat ucapan Nabi Sulaiman bahwasanya dia meminta sesuatu yang dikhususkan untuk beliau, yaitu bisa menaklukkan jin, sehingga aku tidak jadi melakukannya, kata Nabi Muhammad. Jadi itu kekhususan untuk Nabi Sulaiman, beliau minta seperti itu. Jadi faedahnya, boleh kita minta sesuatu yang dikhususkan untuk diri kita. Tapi bagusnya kalau kita berdoa dengan hadis-hadis Rasul atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita melakukannya khusus untuk kita gitu kan, itu juga tidak masalah. Kemudian yang kedua, faedahnya bahwasanya para rasul tidak mengetahui kecuali apa-apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Para nabi saja itu tidak mengetahui kecuali yang Allah ajarkan. Kalau Allah tidak ajarkan, mereka tidak tahu. Itu menunjukkan kepada kita ilmu di alam semesta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesombongan. Kemudian kita ketika belajar ilmu agama, kita meminta kepada Allah pemahaman sehingga kita bisa memahami ilmu agama yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, hadis ini menetapkan sifat berkata. Mana? Qola, berapa kali Allah berkata itu kan? Itu menunjukkan Allah itu berbicara, sama dengan faedah sebelumnya. Kalamullah, Allah itu berbicara. Cuman tidak boleh kita samakan berbicaranya Allah dengan berbicaranya makhluk. Kemudian yang keempat, hadis ini menetapkan bahwasanya langit-langit itu ada penghuninya. Wa'amirahunna ghairi, dan seluruh penduduk langit selain diriku, kata Allah. Perhatikan ya, seluruh penduduk langit selain diriku. Berarti langit itu memiliki penghuni. Siapa? Para malaikat. Kemudian hadis yang faedah yang kelima, hadis ini menetapkan bahwasanya bumi itu 7 lapis sebagaimana dengan langit. Langit itu 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Paham ya? Itu faedahnya. Yang keenam, hadis ini menetapkan adanya perbedaan-perbedaan tingkatan di antara amal-amal perbuatan. Jadi amal-amal yang dilakukan itu tingkatannya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Contoh saja la ilaha illallah, tingkatannya besar sekali dan imbangannya sangat berat menandingi seluruh makhluk yang ada. Nanti amal ini dibanding dengan amal ini, yang mana yang lebih berat? Jadi amal itu tingkatannya berbeda-beda. Kemudian yang ketujuh, hadis ini menjelaskan besarnya keutamaan la ilaha illallah, yaitu beratnya itu mengungguli seluruh beratnya makhluk yang ada di alam semesta. Kemudian yang kedelapan, tambahan ini, Al-Jadid cuma sampai 7. Yang kedelapan, Nabi Musa perlu diingatkan tentang keagungan kalimat tauhid. Nabi Musa ini diingatkan oleh Allah tentang keutamaan kalimat tauhid. Apalagi kita yang bukan nabi. Nabi saja diingatkan gitu, diulang-ulang. Makanya kita perlu mengulang-ulang pembahasan tauhid, baik dari kitab tauhid atau kitab-kitab yang lain. Perlu diulang-ulang agar kita ingat terus. Nabi saja harus diingatkan, apalagi kita. Kemudian yang kesembilan, hadis ini hadis qudsi. Nah, kita sebutkan faedah tentang hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dari nabi. Lafadz tahu enggak? Perkatanya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi Muhammad. Tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Di sini kan hadisnya gimana bunyinya? Qala kul ya Musa, Allah berkata. Padahal ini hadis. Jelas kan? Allah berkata, padahal ini hadis. Nah, tapi ini namanya hadis qudsi, bukan Al-Qur'an. Hadis qudsi itu lafadznya dari nabi, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? dengan dua alasan. Kenapa dia itu lafadznya dari Nabi bukan dari Allah? Dua alasan. Pertama, kalau hadis qudsi lafadz dan maknanya dari Allah, berarti dia lebih mulia daripada Al-Qur'an. Karena hadis qudsi tanpa perantara. Kalau Al-Qur'an lewat perantara malaikat Jibril. Jadi hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi. Kalau bukan dari Nabi, dia lebih utama daripada Al-Qur'an nanti. Karena Al-Qur'an harus lewat malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kalau hadis qudsi lafadznya dari Allah juga, berarti enggak ada bedanya dengan Al-Qur'an. Sama saja dengan Al-Qur'an nanti. Padahal hadis qudsi dan Al-Qur'an itu berbeda. Paham enggak? Alasan yang kedua, agar kalau lafadznya itu dari Allah juga, enggak ada bedanya nanti dengan Al-Qur'an. Padahal hadis qudsi dan Al-Qur'an itu berbeda. Sudah habis. Azan gitu loh. Hah? Belum gitu? Oh, udah. Oh. Belum lah. Nambah aja kan. Terus kita sebutkan, lanjutkan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi itu hadis dari Nabi, tapi di situ ada Allah berkata gitu. Itu namanya hadis qudsi. Kan hadisnya dari Nabi, tapi Allah berkata begini begini begini. Nah, itu namanya hadis qudsi. Pertama, Quran itu kalau dibaca ibadah. Kalau hadis qudsi enggak? Al-Qur'an kalau kita baca ibadah, bahkan dihitungnya per huruf, ya kan? Kalau hadis qudsi enggak. Kapan hadis qudsi jadi ibadah? Kalau kita pahami maknanya kemudian kita amalkan. Tapi per hurufnya itu bukan ibadah. Yang kedua, Al-Qur'an itu untuk menantang orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik ditantang dengan Al-Qur'an. Yaitu siapa di antara mereka yang mampu membuat yang semisal Al-Qur'an? Itu nantangnya pakai Al-Qur'an. Tidak pakai hadis qudsi. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya, kata Allah. Hadis qudsi enggak ada jaminan seperti itu. Yang keempat, Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan makna. Enggak boleh kita baca Al-Qur'an dengan makna. Allah berfirman yang artinya, nah itu bukan firman Allah. Itu dengan makna namanya. Tapi kalau hadis masih boleh dibaca dengan makna, dengan syarat orang yang membaca dengan makna itu paham, paham tentang hadis qudsi tersebut. Jelas ya? Kemudian yang kelima, Al-Qur'an dibaca di dalam sholat. Kalau hadis qudsi batal sholatnya kalau dibaca dalam sholat. Al-Qur'an kita baca dalam sholat, hadis qudsi nggak boleh, batal sholat. Yang keenam, Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Makanya kita disunahkan ketika ingin baca Qur'an, ingin menyentuh Al-Qur'an, disunahkan berwudu. Kalau hadis qudsi, enggak ada syariat seperti itu. Kemudian yang ketujuh, Al-Qur'an tidak boleh dibaca oleh orang junub. Membaca saja enggak boleh, apalagi menyentuh. Adapun hadis qudsi, enggak ada seperti itu. Kemudian yang terakhir, Al-Qur'an riwayatnya itu mutawatir. Mutawatir itu banyak sekali perawi yang membawakan hadis qudsi, kadang-kadang ahad satu orang sahabat saja. Kalau Al-Qur'an enggak, itu mutawatir riwayatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mutawatir itu 10 gitu. Misalnya perawinya ada 20. Perawi yang pertama 10 semua gitu. Itu mutawatir namanya. Tapi kalau 10-10-1, 10-10-2 itu bukan mutawatir. Jadi bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi, Al-Qur'an itu riwayatnya mutawatir. Tidak mungkin ada kedustaan di situ. Kalau hadis qudsi mungkin saja, karena hadis qudsi ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Kemudian kita selesaikan keutamaan tentang tauhid ini, dalil yang kelima. Dalil yang kelima, hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. dan dikuatkan juga ada riwayatnya dari Imam Muslim. Jadi yang hadis ini bisa dijadikan hujjah. Qala Allahu Ta'ala, sama. Qala Allahu Ta'ala, ini Al-Qur'an bukan? Ini bukan Al-Qur'an, ini hadis. Tapi qala Allahu Ta'ala, Allah yang berkata. Tapi lafadznya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lafadznya dari Rasul, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan qala Allah. Paham ya? Ini namanya hadis qudsi. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku. Bikura bil ardi khataya. Bikura, kurab itu sepenuh artinya. Sepenuh. Dengan sepenuh bumi khataya, dosa-dosa. Seandainya engkau datang menghadapku dengan sepenuh bumi dosa-dosamu. Summa lakitani, kemudian engkau datang menghadapku. La tusyriku bi syai'an, tidak berbuat syirik kepadaku dengan suatu makhluk pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti. La ataituka itu la, itu namanya lam taukid. Pasti aku datangkan kepada dirimu bi qurabiha, dengan sepenuh bumi juga maghfiratan, ampunan. Paham hadisnya? Jadi keutamaan tauhid di sini yang keberapa? Yang keenam apa? Tauhid itu menggugurkan, menghapuskan dosa. Tauhid itu menghapuskan dosa. Dan tauhid juga syarat dihapuskannya dosa. Keutamaan yang keenam, tauhid itu menghapuskan dosa. Dan tauhid juga syarat dihapuskannya dosa. Seseorang kalau berbuat dosa kepada Allah, tapi kalau ada dosa syirik, dosanya enggak akan ada peluang untuk dihapuskan. Paham ya? Tapi kalau diberbuat dosa kepada Allah, sepenuh bumi dosa, enggak ada dosa syirik di situ, ada peluang diampunkan dan dihapuskan dosa-dosanya. Paham ya? Jadi tauhid ini syarat pertama yang harus kita perhatikan. Karena surga enggak mungkin bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang bertauhid. Kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa wafat di atas tauhid. Nah, ini keutamaan yang keenam, tauhid adalah penghapus dosa. Dan dosa akan dihapuskan dengan syarat seseorang itu wafat dalam keadaan bertauhid. Kalau tidak bertauhid, sebanyak apapun dosa-dosa, sebanyak apapun pahala-pahalanya, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan maghfiratan. Maghfiratan, maghfiratan itu artinya dua. Maghfiratan itu artinya dua. Satu, satrud dambi fid dunia. Allah tutup dosanya di dunia. Kita banyak berdosa, berbuat dosa sembunyi-sembunyi, tapi manusia enggak tahu dosa-dosa kita. Paham ya? Itu namanya maghfirah dari Allah. Allah tutup dosa-dosa kita dari manusia. Manusia enggak tahu. Masing-masing kita itu banyak dosa kita semua. Tapi manusia enggak tahu, itu namanya Allah tutup dosa kita. Itu maghfirah namanya. Seandainya Allah beberkan dosa kita, enggak mungkin kita jadi pejabat. Enggak mungkin. Memalukan. Banyak sekali dosa-dosa kita. Yang kedua, makna dari maghfirah, wattajawazu anhu fil akhirah. Dan di akhirat Allah tidak akan siksa dia dengan dosanya tersebut. Jadi Allah berikan dua hal nanti bagi ahli tauhid. Satu, di dunia Allah tutupi dosanya. Yang kedua, di akhirat tidak akan diazab dari dosa-dosa tersebut. Itulah arti dari maghfirah. Jadi kita meminta kepada Allah, astaghfirullah, dua itu yang kita minta. Astaghfirullah, dua itu yang kita minta. Ya Allah, tutupi dosaku di dunia dan selamatkan aku dari siksa atas dosa-dosa tersebut di akhirat. Paham ya? Jadi ketika kita istighfar kepada Allah, harus hadir di dalam hati kita, astaghfirullah, ya Allah tutupi dosaku di dunia dan ampunkan dosa-dosaku ketika di akhirat, jangan disiksa dari dosa-dosa tersebut. Itu yang bisa kita sampaikan dari bab kedua ini, dan kita selesai. Pada pertemuan setelahnya kita akan lanjut pada bab yang ketiga biiznillah. Mohon maaf kalau di tengah penjelasan ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.